نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث السابع عشر بعد 300 وهو حديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تقتحل ولا تمس طيبا ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. Sudah dibaca hadisnya dan sudah dibahas Al-Gharib, pertama Al-Asab adalah thiyabun min al-Yaman fiha bayad wa sawad, ada warna hitam dan putih saja, polos atau nam, yang dipakai bukan untuk bergaya, bukan untuk mempercantik diri. Maka disebutkan di sini dengan kalimat la talbas thawban masbughan, jangan memakai pakaian yang sudah dicelup. Masbugh dengan sibghah, celupan. Fungsi celupan dua, sebagaimana kemarin, ada perkara yang mewarnai dan mengharumkan sekaligus. Jadi pakaiannya berwarna kuning langsat dan baunya harum. Dan itu biasa dipakai untuk menyenangkan suaminya. Dipandang menarik, dicium juga harum baunya. Taib, itu tidak boleh. Wala talbasu thawban masbughan illa thawb asbin. Kecuali pakaian asab. Apa itu pakaian asab? Pakaian yang warnanya hanya hitam dan putih saja. Pakaian yang tidak menarik. Qala wa thawbun min burudil Yaman. Dia pakaian dari kain-kain Yaman. Yusawwa ghazlahu thumma yunsaj masbughan. Disamakan motifnya dan kemudian ditenun dalam keadaan sudah berwarna hitam atau putih. Cuma divariasi menjadi bergaris-garis atau lurik dan sejenisnya. Fayakhruj muasyan mukhtalaful alwan. Berarti keluar dari thauba asbin, kalau keluar dari thauba asbin berarti yang tidak boleh. Keluar yang tidak boleh adalah yang alwan, berwarna-warni. Walakin kullu hukum yaduru ma'a illatihi. Tapi catatan pentingnya adalah setiap hukum berjalan bersama ilatnya, alasannya. Kalau alasannya adalah tidak boleh tajammul, mempercantik diri, maka bukan berarti semua pakaian yang berwarna tidak boleh. Ada pakaian yang mungkin warna-warni, tetapi dia bukan pakaian untuk mempercantik diri. Misalnya daster. Daster apalagi yang sudah warnanya pudar. Apa bahasa Indonesia-nya mana pudar? Merahnya sudah enggak merah. Kuningnya udah enggak kuning, sudah kelihatan. Biasa dipakai oleh wanita untuk apa? Untuk kerja, nyuci, masak, segala macam. Bahkan kadang-kadang ketika tangannya kotor begini di bajunya, dilap di bajunya. Kan memang baju untuk seperti itu. Itu termasuk dengan, atau termasuk dalam, thawba asbin. Walaupun warna-warni. Mengapa? Kata di sini warna-warni enggak boleh. Iya, karena kita tahu ilatnya pada hadis sebelumnya. Tidak boleh tajammul, mempercantik diri. Maka yang tidak boleh adalah pakaian untuk mempercantik diri. Yang lucu-lucu, warna-warni, bagus, ini, indah, wangi, dan sebagainya. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau pakaian kerja, pakaian yang biasa dipakai bukan untuk mempercantik diri, maka itu yang masuk dalam thauba asbin. Taib nubdah bidhammin nun. Asyai'ul yasir. Syai'ul yasir. Nubdah sedikit saja. Secolek saja. Apa maksudnya? Pengecualian. Lihat kembali kepada hadisnya. Jangan memakai celak. Wala tamassat thayyiban. Jangan menyentuh minyak wangi. Wala syai'an, tidak boleh sesuatu daripadanya. Illa idza tahurat. Kecuali kalau bersih dari haid. Apa sunnahnya ketika bersih dari haid? Mandi. Ya ini mandi haid. Mandi taharah. Sejenis dengan mandi janabah. Nah saat itu disunahkan pula untuk memakai wangi-wangian. Khususnya di tempat haidnya. Karena haid itu baunya busuk. Ya maaf demikian keadaannya. Sehingga selesai bersihkan dan kasih minyak wangi. Kalau dia masih berihdad, masih berkabung, boleh gak pakai minyak wangi setelah haid? Kecuali kata Nabi, setelah haid boleh. Itu pun nubdah min qustin au adfar. Sedikit saja. Dari qust dan adfar. Sejenis minyak wangi juga. Tetapi ada yang dalam bentuk cairan. Ada yang dalam bentuk kayak salep begitu ya. Ada yang dalam bentuk bongkahan-bongkahan sebesar kuku. Maka dinamakannya dengan adfar. Dari kata dufur, kuku. Sekuku bentuknya, bongkahan-bongkahan kecil. Dan itu dibakar. Bongkahan-bongkahan kecil sekuku dibakar. Nanti keluar bau harum. Taruh di bawahnya. Ini untuk para wanita khususnya. Laki-laki perlu tahu untuk ngajari istri nanti. Ya. Taruh di bawah kedua kakinya, dia mentang di atasnya, supaya asap tadi mewangikan sekitarnya. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini al-abfar. Apa itu? Jinsun minat tayyib. Sejenis tayyib. Tapi bukan jamak dhufur. Dia bentuknya seperti itu. La wahidalahu. Gak ada mufradnya. Min lafzih. Gada mufrad dari lafadznya. Qila huwa itrun aswad. Dikatakan pula bahwa dia adalah harum-haruman yang berwarna hitam. Al-qit'ah minhu tushbihu dhufur. Sepotongnya bentuknya seperti kuku. Sepotongnya qit'ah minhu seperti kuku. Akan dijelaskan lagi di sini. Di dalam gharib. Yang pertama asabun bifathil ain, thumma sad sakinah muhmalatain, thumma ba muwahhada, huwa thawbun min burudil yaman, yusawwa ghazlahu thumma yunsad masbughan. benangnya dulu yang dicelup, setelah berwarna putih, berwarna hitam, baru ditenun. Yang tidak boleh yang mana? Pakaian biasa, sudah jadi, kemudian dicelup dengan sesuatu yang mengharumkan dan juga mewarnai. Nanti dia akan hilang setelah berapa kali cuci. Ketika dia ingin mempercantik dirinya untuk suaminya, akan dicelup lagi, harum lagi, berwarna lagi. Bukan itu. Tetapi dia sudah ditenun dalam keadaan berwarna seperti itu. Fayakhruj muwashshan mukhtalaful alwan. Nubdhah bidhammin nun wa sukunil ba. Nubdhah juga sudah dibahas. Didomahkan di nun dan disukunkan di ba. Setelahnya dal, mu'jamah, qit'ah, sepotongnya, sedikit saja. Wa yutlaq ala syai'il yasir. Makna nubdhah adalah untuk menunjukkan sedikit saja, secolek saja. Adapun qusta didomahkan di qaf dan disukunkan huruf sin al-muhmalah. Adfar difathahkan di hamzah dan qusd dan adfar naw'ani minal bukhur. Kedua-duanya sejenis dari bukhur, sejenis dari dupa. Kenapa disebut bukhur? Karena harumnya dengan dibakar dan nanti asapnya yang wangi. Apa bahasa Arabnya asap? Hah? Bukhor. Bahasa Arabnya bukhor. Maka bukhur dari kata bukhor itu. Sehingga diterjemahkan di sini dupa. Di sini sallallahu alaihi ya, tidak mengenal atau jarang yang mengenali wewangian dengan asap-asapan seperti itu. Justru yang dikenal adalah asap-asapan untuk manggil jin, ya. Masukkan kemenyan, tiup, puah, muncul asapnya banyak. Sehingga ketika ada wanita yang memakai wangi-wangian dengan bukhor, orang-orang berkata, ih, kelenik katanya. Karena enggak mengerti bahwa baunya ada yang harum, ada yang harum. Bahkan disukai oleh para wanita dan juga para laki-laki. Sehingga para istri mewangikan dirinya dengan dupa. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Fi hadal hadith, yanha Nabi SAW al-mar'ata an tuhidda atau tahidda ala mayyitin fawqu thalath li'anna thalas kafiyah. Melarang para wanita untuk berihdad terhadap mayit manapun lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Karena 3 hari itu cukup bihaqqil qarib, untuk haknya kerabat dekat. Wattafrij ani nafsi alhazina, cukup untuk memuaskan diri yang sedang sedih. Cukup untuk menghibur diri yang sedang sedih. Malam yakun al-mayyit zawjuha, selama yang meninggal bukan suaminya. Bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, temannya yang dia cintai, siapapun, cukup 3 hari. Fala budda min al-ihdadi alaihi 14 wa 10, kecuali suaminya. Kalau suaminya yang meninggal, maka dia mesti berihdad 4 bulan 10 hari, sesuai dengan masa menunggu, sesuai dengan masa iddah. Qiyaman bihaqqil kabir, menunaikan hak yang besar terhadap suami. Wa tasawwunan fi ayyami iddatihi, dan juga untuk menjaga dirinya di masa iddahnya. Kenapa menjaga diri di masa iddah? Karena masa iddah adalah masa menunggu. Menunggu dari apa? Menunggu tidak boleh menikah. Iya kan? Tidak boleh menikah di masa iddah. Sehingga ihdad sangat cocok, sangat sesuai dengan iddah. Iddah tidak boleh menikah, masa menunggu tidak boleh menikah. Sedangkan ihdad adalah meninggalkan semua yang yad'u ila nikahiha. Sahih? Apa hikmahnya ihdad? Apa perintah dalam ihdad? Perintahnya adalah meninggalkan sesuatu, tarku ma yad'u ila an-nikah. Tapi nikah bermakna al-jima'. Tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias. Tidak boleh pakai harum-haruman. Enggak boleh pakai pakaian yang mempercantik diri. Enggak boleh segala macam. Pakai perhiasan-perhiasan. Mengapa? Yad'u ila al-jima' an-nikah. Sehingga sesuai dengan iddah nahyu anin nikah. Orang yang namanya menikah pasti dia akan dinadhar. Dinadhar dia akan berhias. Tapi kalau dia tidak berhias, maka belum saatnya, belum waktunya dia menikah karena di masa iddah. Idzan al-alaqah bainal ihdadi wal iddah qawiyyah. Saya ulangi, al-alaqah bainal ihdad wal iddah qawiyyah. Hubungan antara ihdad dengan iddah sangat kuat. Iddah menunggu, jangan menikah dulu. Sedangkan ihdad berkabung adalah meninggalkan sesuatu yang mengajak, mendorong, mengingatkan kepada pernikahan, kepada jima. Tasawunan fi ayami iddatihi, untuk menjaga dirinya di masa iddah agar jangan sampai tergoda ingin nikah. Udah, jangan. Karena kamu masih di masa iddah dan kamu ditinggal suami, maka berihdadlah. Fala tasta'mil syai'an min dalik. Wa madharul ihdad. Sekarang apa itu madhar al-ihdad? Madharul ihdad adalah tarkuz zina min at-tayyib, meninggalkan perhiasan-perhiasan. Meninggalkan minyak wangi dan segala jenis pengharum. Wal kuhul, tidak boleh pula memakai celak. Saudaranya celak, penghitam mata. Oh, ini bukan celak, ini eyeshadow. Ya saudaranya, sama saja. Itu juga menghias diri. Maka tidak boleh pakai celak dan sejenisnya. Ini kan gak hitam, warnanya biru. Di kelopak matanya hijau, merah, tidak boleh. Itu semua termasuk di dalam larangan. Wal hulli, perhiasan-perhiasan. Anting, kalung, cincin, segala macam. Perhiasan. Termasuk perhiasan yang di kepala. Cepet yang lucu-lucu. Mahkota dari emas. Permata, berlian, barangkali dia ratu, ratu kampung, nggak boleh saat ihdad. Wasiyabul jamila, tidak boleh pula pakai pakaian jamila. Lihat tafsirnya dari beliau, dari Syekh Abdullah Al-Ghassal. Pakaian yang bagus. Mengapa? Karena itu maknanya. Walaupun lafadznya thawbu asbin, pakaian dari Yaman yang warnanya hitam putih. Seakan-akan tidak boleh yang berwarna. Bukan itu inti yang dimaksud. Karena hukum berjalan bersama illatnya. Baik-baik perhatikan, perhatikan baik-baik. Sehingga beliau menafsirkan ay thawbul jamilah, jangan pakai pakaian yang bagus-bagus. yang indah-indah, yang menarik. Jangan. Pakai pakaian biasa yang dipakai kerja. Enam. Sehingga walaupun biasanya daster di Indonesia warna-warni, tapi itu bukan pakaian yang jamilah. Maksudnya bukan pakaian yang memperindah diri, tidak. Kecuali kalau ada daster yang memang dibikin indah. Itu lain perkara, lain masalah. Tapi umumnya tidak demikian. Nah. Amma thiyabul masbughah li ghairi zina fala ba'sa biha min ayyi launin kan. Perhatikan ucapan beliau. Adapun pakaian yang dicelup dengan berbagai macam warna, tapi li ghairi az-zina, tapi bukan memperindah. Ada warna-warni segala macam, enggak apa-apa. Asal itu bukan pakaian untuk memperindah diri. Fala ba'sa, tidak mengapa, min ayyi launin kana. Mau pakai pakaian daster hijau, daster biru, daster merah, terserah. Kalau memang itu bukan memperindah, artinya bukan pakaian yang dipakai untuk memperindah diri. Wa kadzalika taj'al fi farjiha idza tahurat. Demikian pula dibolehkan untuk memakai di kemaluan wanita, kemaluan dan sekitarnya, idza tahurat, kalau dia bersih dari haid. Qit'atan yasiratan minal asya'il muzila lirra'ihatil kariha. Memakai sedikit saja, qit'atun saghiratun, sepotong kecil saja atau secolek saja dari minyak wangi-minyak wangi tersebut, dari pengharum-pengharum tersebut, sepotong kecil kalau bentuknya dupa, secolek kalau bentuknya cair atau seperti salep begitu. Cukup, jangan banyak-banyak. Al-muzila lirra'ihatil kariha, hanya untuk menghilangkan bekas bau busuknya saja. Walaysa thayyiban maqsudan, artinya bukan pewangi atau bukan intinya mewangikan, tidak, tapi untuk menghilangkan bau yang busuk saja atau sisa bau yang tidak enak saja. Laisa thayyiban maqsudan fi hadzal mawdi' alladhi laisa mahallan lizina, bukan untuk mengharumkan karena tempat itu bukan tempat perhiasan, bukan tempat untuk mempercantik diri. Baik, sehingga itu tidak termasuk mempercantik diri, terpaksa daruratan karena ingin menghilangkan bau yang tidak sedap atau sisa bau yang tidak sedap dengan wewangian tadi, sedikit saja, sedulit saja, secolek saja atau sepotong kecil saja. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Adapun mayukhat minal hadis, kalian tulis terjemahannya. Sebagai PR, saya ulangi, sebagai pekerjaan rumah kalian, tulis terjemahannya. Dan dihafal hadis ini. Yang belum hafal hadis kemarin, berarti pertemuan berikutnya membaca dua hadis. Barakallahu fiikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.